siapa nolak? Makan enak, siapa takut? Semua orang pasti senang dengan makan enak. Seenak ikan bakar ini, semua orang suka. Semua orang senang untuk menikmati hidangan seenak ini. Namun, pernahkah ketika Anda menikmati hidangan seenak ini, Anda berpikir, sampai kapan saya akan makan? Apakah semua hidangan akan saya habiskan sendiri? Atau saya makan seperlunya saja? Ketika Anda turuti selera Anda untuk makan, mungkin 3 ekor ikan mungkin akan Anda santap seorang diri. Sepiring udang mungkin Anda merasa kurang. Sebakul nasi mungkin Anda belum cukup dan minta tambah lagi. Namun, tahukah Anda bahwa menuruti selera hanya dalam ambisi enaknya makanan di lidah Anda itu adalah perbuatan yang tercela. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min baqihi." Tidaklah manusia itu memenuhi satu kantung yang lebih buruk dibanding kantung perutnya sendiri. Yakfihi luqaimatun yukinna sulbahu. Untuk urusan makan, siapinya cukup beberapa suap, yang dengan beberapa suap itu Anda mampu mempertahankan hidup Anda di dunia ini, tidak mati karena kelaparan. Namun, walau demikian, Islam memberikan toleransi bagi Anda. Kalau Anda merasa tidak cukup dengan beberapa suap, Anda masih tergiur untuk menikmati, maka tidak mengapa Anda makan hingga sepertiga perut Anda. Bahkan dalam mahalah, kalau memang harus Anda makan karena memang hidangan yang begitu lezat, Anda tergoda untuk makan, cukup sepertiga dari perut Anda. Fatulutun lita'ami, sepertiga untuk makan Anda, sepertiga untuk syarabi, untuk minum Anda, dan sepertiga lagi untuk ruang Anda bernafas. Dengan Anda mengikuti tuntunan Nabi dalam makan ini, Anda akan terbebas dari berbagai macam ancaman, berbagai macam gangguan kesehatan yang karena diakibatkan oleh banyaknya makanan yang Anda masukkan dalam perut Anda. Dahulu orang bijak mengatakan, "Idza kunta batinan fa'ud nafsaka minal amwat." Kalau engkau telah gendut karena perut Anda besar karena banyak makan, maka sejak hari itu pula anggap diri Anda telah meninggal dunia. Artinya, sejak itu pula berbagai macam penyakit akan mengancam Anda. Kolesterol, diabetes, asam urat, dan berbagai macam penyakit terus menghantui Anda. Karena terpikirlah sesekali Anda merenung, sudahkah ketika saya makan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu makan seperlunya. Makan bukan untuk mengikuti syahwat, karena ketika Anda makan mengikuti selera Anda, selera Anda tidak ada batasannya. Tidak ada yang mampu mendeskripsikan batasan selera dalam makan. Anda sekarang berselera untuk menyantap ikan bakar, udang goreng, udang rebus. Namun sesaat lagi Anda akan terbetik di pikiran Anda, alangkah enaknya bila hidangan malam nanti kita makan sate, besok pagi kita makan gulai, dan besok lagi kita makan ini dan itu. Bila selera ini Anda turuti, kepuasan Anda, Anda kejar, hasrat Anda, Anda buru, misalnya celakalah yang akan menghadang Anda. Berbagai macam penyakit, berbagai macam derita akan terus menghampiri Anda karena pola makan Anda yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda makan, ikutilah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Makan seperlunya, kalau memang masih terselera, sepertiga dari perut Anda, dan cukup dengan memenuhi sepertiga perut Anda, dengan izin Allah Anda terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan sebelumnya, Anda juga harus ingat, sebelum makan Anda jangan lupa membaca basmalah. Karena dengan Anda membaca basmalah, artinya Anda meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari berbagai macam gangguan yang mungkin akan muncul karena makanan yang Anda santap, dan juga dengan membaca basmalah Anda mendapatkan keberkahan dari makanan yang Anda santap, sehingga Anda tidak, dengan izin Allah, tidak mengalami gangguan dari efek makan yang Anda konsumsi. Semoga kata-kata sederhana ini menumbuhkan kesadaran Anda untuk bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup sehat dengan makan dengan cara-cara yang sehat, minum dengan cara-cara yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.